anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Muslim dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musala Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca sifatul mar'ah muslimah fi dha'il kitab wa sunnah karya Ummu Usamah Al-Abbasiyah hafizahallahu ta'ala, ada ghalat terjemah untuk halaman 187. Masih dalam wa fi riwayatin li muslimin di baris yang ke-4 dari atas, summa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Khaibar, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar meninggalkan Khaibar, hatta idza ja'alaha fi dhahrihi, sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikannya di hadis itu kembali ke Khaibar, fi dhahrihi, di belakang punggung Nabi, hatta idza ja'alaha fi dhahrihi, di sarahnya dikatakan taraka Khaibar wa ra'a dhahrihi mutawajjihan ilal madinati, Nabi meninggalkan Khaibar di belakang punggungnya karena Nabi menghadap ke arah menuju ke arah Madinah. Summa daraba 'alaiha al-qubbata, kemudian Nabi memasang kubah 'alaiha untuk Sofiyah. Kubah dari bangunan satu yang telah dikenal, bisa artinya tenda, bisa artinya al-baitul mutawwar, rumah yang bentuknya bulat. Kemudian falamma asbaha, setelah pagi, pada saat pagi setelah malam pertama dengan Sofiyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana indahu faluzadin, siapa yang punya kelebihan bekal, yaitu bekal makanan, maka adalah dia datangkan bekal kelebihan tersebut untuk kami. Faja ala rajul yaji'u, maka ada seorang yang datang membawa kelebihan tamar, kelebihan sawiq, hatta ja'alu min dhalika sawadan haisan. Untuk makna sawadan, An-Nawawi rahimallahu ta'ala menyampaikan sawad, wa aslu sawad as-sakhsu, makna asal dari sawad itu adalah sosok. Namun yang dimaksud dengan sawad dan haisan artinya hatta ja'alu min dhalika kuman sakhisan murtafi'an, sampai mereka jadikan dari hal itu sisa-sisa atau kelebihan-kelebihan makanan tadi kuman, tumbuhan sakhisan murtafi'an, yang tumpuan yang menggunung seakan-akan sosok manusia. Jadi sawadan artinya kuman murtafian, tumpuan yang menggunung. Fakhallatuhu, kemudian dicampur, lalu mereka jadikan hais. Sehingga sawadan itu tumpuan yang menggunung, yang tinggi. Ada tumpuan berupa kurma, ada tumpukan berupa yang lain, haisan, kemudian dibuat hais. Faja'alu ya'kuluna min dhalikal hais, kemudian mereka minum makan haiz tersebut dan mereka minum dari telaga yang ada di samping mereka yang isi airnya adalah min ma'is sama'i min nal matar dari air hujan. Dan itulah walimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita lanjut pada hadis yang ke-251 dari Ubadillah ibn Abdillah ibn Utbah. Beliau mengatakan anna abahu, bahasanya ayahnya berarti Abdullah bin Utbah, kataba, menulis surat kepada Umar ibn Abdillah ibn Arqam az-Zuhri. Ya'muruhu, memerintahkan Umar ibn Abdillah ibn Arqam ayatukhula ala, untuk masuk bertemu dengan Subai'ah bintil Haris al-Aslamiyah dan bertanya kepada Subai'ah tentang hadisnya dan tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya ketika Subai'ah meminta fatwa kepada Rasul. Lantas Umar ibn Abdillah ibn Arqam menjawab, menulis surat kepada Abdullah bin Utbah, yukhbiruhu, memberitakan kepadanya. Seperti ini kita jumpai di sini transfer ilmu via tulisan. Dan itu satu hal yang sah. Maka Umar ibn Abdillah menyampaikan ilmu kepada Abdullah bin Utbah via tulisan. Oleh karena itu maka anggapan sebagian orang semacam di tempat kita di antara jalan LDI bahasanya transfer ilmu dengan buku itu tidak sah, satu hal yang tidak benar. Bahasanya Subai'ah bintil Haris akhbarathu, bercerita kepadanya annaha, bahasanya Subai'ah itu dulunya tahta. Tahta di situ artinya menjadi istrinya Sa'ad ibn Khawlah. Wahuwa, dan Sa'ad ibn Khawlah adalah bagian dari bani keturunan Amir bin Lu'ay. Wakana, dan adalah Sa'ad ibn Khawlah di antara sahabat yang mengikuti perang Badar. Dan saat ini tuh via wafat anha, meninggalkan istrinya namanya Subai'ah saat dia wafat saat Hajjatul Wada. Dan sang istri ketika itu dalam kondisi hamil. Falatan syabu, tansabu maknanya lam tamkus tawilan, maka tidaklah berlalu dalam waktu yang lama. Berlalu dalam waktu yang lama. An wada'at hamlaha, dia melahirkan janinnya setelah wafatnya suaminya. Falamma ta'allat min nifasiha, setelah dia selesai dari nifasnya. Ta'alat artinya irtafa'a, artinya selesai dari nifasnya. Tajammalat lil-khutabi, maka dia berdandan lil-khutab untuk menerima laki-laki yang hendak melamar. Lantas masuklah menemui Subai'ah Abu Sanabil ibn Ba'ka'. Rajulun, seorang dari Bani Abdidda, lantas berkata kepada Subai'ah, mali araki, kenapa aku melihat dirimu berdandan Ya, lil khutabi, untuk orang yang mau melamar, engkau berharap menikah. Fa innaki, maka sunyi engkau, wallahi demi Allah, ma anti binakihin, kau tidak boleh menikah sampai berlalu padamu, sampai berlalu 4 bulan 10 hari. Subai'ah mengatakan, tatkala Abu Sanabil mengucapkan kata-kata itu kepada aku, jama'atu alaiya thiyabi, aku kumpulkan pada diriku pakaianku, artinya berpakaian lebih sempurna, ya, berpakaian yang lebih lengkap. Hina amsa, itu ketika sore hari atau malam hari, dan ketika itu sudah sore atau malam. Wa ataitu, dan aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas aku tanyakan tentang perkataan Abu Sanabil, apakah benar demikian. Fa aftani, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan fatwa kepadaku, bi anni qad halaltu, bahasanya aku telah halal, hina wada'tu hamli, sejak aku melahirkan, itu sudah halal untuk menikah. Wa amarani, dan Nabi perintahkan kepada aku, bitazawuji, untuk menikah, in badali, jika nampak bagiku keinginan untuk menikah. Ya, maka sisi pendalilan kenapa dimasukkan di bab ini, ini adalah bab tentang berdandan untuk jadi pengantin. Yang kita jumpai adalah berdandan lil khutab, untuk menerima dan bertemu dengan laki-laki yang mau melamar. Maka mungkin sisi pendalilannya, jika mau bertemu dengan laki-laki yang melamar, yaitu Subai'ah itu berdandan, ya, maka lebih-lebih lagi kalau ketemu laki-laki yang memang sudah sah jadi suaminya, maka lebih layak untuk berdandan. Masa yang masih statusnya orang lain, cuma mau lamar, berdandan, kemudian setelah jadi suaminya malah tidak berdandan, tentu sikap yang tidak tepat. Di antara pelajaran dan fawaid hadis ini, wajibnya menjalin masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Kemudian hadis Subai'ah ini menunjukkan bahasanya masa iddah, masa tunggu wanita yang hamil karena ditinggal mati oleh suaminya, adalah dengan melahirkan. Meskipun jaraknya sebentar antara wafatnya suaminya dengan melahirkan, seminggu atau dua minggu, maka sudah selesai. Dan hadis ini menunjukkan bahasanya masa iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil 4 bulan 10 hari, sebagaimana perkataan Abu Sanabil. Dan khusus untuk budak perempuan itu setengahnya, 2 bulan 15 5 hari. Kemudian wanita setelah dia melahirkan, setelah dia melahirkan, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ini boleh melangsungkan akad nikah, bahkan meskipun nifasnya belum selesai. Kalau Subai'ah itu tadi berdandannya sudah melahirkan plus sudah selesai nifasnya. Seandainya masih dalam keadaan nifas, kemudian melangsungkan akad nikah, maka boleh saja karena masa iddahnya telah berakhir. Sebagaimana perkataan Ibnu Syihab Az-Zuhri, beliau mengatakan, "Wala arba'san an tatazawwaja hina wada'at." Saya berpandangan bahasanya perempuan itu boleh saja akad nikah ketika telah melahirkan, meskipun wa in kanat fi damiha, meskipun masih keluar darah nifas. Ghaira annahu la yaqrabuha zawjuha hatta tathura, cuma ini tidak boleh dikumpuli oleh suaminya yang baru sampai selesai nifasnya. Kemudian ada sini dalil jawazu tajammulil mar'ah lil khutab. Ya. Bolehnya seorang perempuan berdandan ketika akan datang laki-laki yang hendak melihatnya untuk melamarnya. Namun duna taswiri. Namun dandanan di sini dandanan wajar tanpa ada unsur penipuan. Ya. Dengan kemudian dalam masalah pakaian, dalam masalah perilaku, dalam masalah menyambung atau misalnya menyambung rambut atau tahmirul wajahi, kemudian make up, tidak boleh karena ada unsur taswir. Mimma ghairu dhalika, dan yang lainnya yang mendorong laki-laki semangat untuk menikahinya, umumnya mendorong laki-laki untuk semangat menikahinya. Kalau ada unsur taswir, fa'inau kadibun waghisun, maka itu ada kebohongan dan penipuan. Kemudian di antara kandungan hadis ini, jawaz khurujil mar'ati walau lailan, bolehnya perempuan keluar rumah meskipun di malam hari. In aminat at-tariq, jika jalanan aman, wa kana hunaka da'in lidhalik, dan memang ada faktor pendorong untuk itu. Karena Subay'ah itu jama'at, mengatakan jama'atu alayya thiyabi, aku berpakaian lebih sempurna, hina amsa itu ketika waktu al-masa, wa ataitu, dan aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masa sendiri dalam bahasa Arab itu bisa artinya malam. Karena masa itu aslinya dalam bahasa Arab zaman yamtatu min adh-dhuhri ila nisfil lail. Dari setelah waktu duhur, zawal mata, geser matahari ke barat, sampai separuh malam, itu masa. Maka kemungkinan habis maghrib, ya, kemungkinan Subay'ah ini menemui Nabi fil masa, ini lebih di waktu ba'dal maghrib. Atau mungkin ba'dal isya. Maka sehingga jadi dalil, ya boleh perempuan keluar dari rumahnya malam hari asalkan aman dan ada faktor pendorong. Ya, faktor pendorongnya boleh jadi mau ngaji ya, maghrib sampai isya atau ba'dal isya sedikit, ba'dal isya dan ya, rumahnya atau kosnya dekat dengan masjid tempat ngaji, maka insya Allah tidak mengapa. Kemudian di antara in badali, kata-kata in badali, wa amarani bitazawuji in badali, menunjukkan bahasanya ya janda tidaklah dipaksa untuk menikah. Maka Nabi katakan in badali. Nabi perintahkan aku, perintahkan di sini perintah dalam artian perintah mubah tentunya. Wa amarani, dan Nabi perintahkan aku, yaitu perintah mubah untuk menikah, in badali, jika nampak bagiku keinginan untuk menikah. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan ini adalah salah satu hadis dari salah satu hadis yang ada di Umdatul Ahkam karya Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu taala. Kemudian dari Abdul Wahid Ibn Aiman qal, beliau mengatakan hadasani abi, ayahku yaitu Aiman bercerita kepadaku. Dakhaltu ala Aisyata, aku masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha, yaitu artinya bertamu untuk ketemu Aisyah. Wa alaiha, dan Aisyah memakai dir'u kitarin, memakai long dress atau semacam jubah kitarin, yang berasal, yang terbuat, diproduksi dari satu tempat di negeri Yaman. Namanya Bitar. Yang kain tersebut harganya 5 dirham. Dirak di sini artinya komisul marah, ya, pakaian perempuan, long dress pakaian perempuan. Dirak dalam bahasa Arab bisa artinya baju besi, bisa artinya komisul marah, long dressnya perempuan. Ya, sama-sama duanya dalam bahasa Arab dirun. Peter itu adalah ya, kafnya di kasrah, kemudian taknya di sukun. Al-qitar siyabun min ghalidil qatan. Ini qitar adalah pakaian yang terbuat dari kapas yang dia pakaian yang kasar. Ya, tentu berarti nilainya murah. Ya, maka dia adalah ya, pakaian Yamania. Ya. Dorbon min thiyabil Yaman. Itu Rabil Qitariyah. Pakaian yang berasal dari Yaman, dari satu daerah namanya Qitar. Sehingga biasa disebut dengan sebutan Qitar. Ya, dengan yang harganya 5 dirham. Pakaian ini pakaian yang murah. Tadi dari kapas kasar. Faqalat Aisyah mengatakan, irfa basaraka, tinggikanlah pandanganmu, lihatlah kepada budak perempuanku ini. Ungdur ilaiha, lihatlah dia. Fa innaha tuzha, karena sesungguhnya dia sombong, menolak antalbasahu fil bait, untuk memakai pakaian ini, pakaian kitar ini, ketika dia berada di dalam rumah. Tuzha artinya tatakabbah, sombong. Dan tuzha ini diantara kata kerja yang bentuknya bina' majhul, meskipun maknanya maklum. Sebagian di Fathul Bari dikatakan, tuzha minal hurufi lati ja'at bilafdil bina' lil maf'ul. Tuzha itu kata kerja yang bentuknya bina' majhul, selalu bina' majhul, wa inkanat bima'nal fa'il. Meskipun maknanya adalah bima'nal bina' maklum. Ini sama dengan unia, yang artinya perhatian. Demikian juga nutijat anakah, yang artinya berketurunan untuk unta. Maka semuanya bentuknya sama dengan tuhufia. Bentuknya bina majhul artinya maklum. Tuhufia, unia, nutijat, nah, demikian juga tuzha artinya sombong begitu. Artinya maklum meskipun bentuknya adalah majhul. Waqad kana li minhunna, dan adalah bagiku minhunna, di antara mereka dir'un, di antara banyak perempuan aku punya dir'un, punya kamis, punya long dress di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada seorang perempuan yang tuqayyanu didandani di kota Madinah. Didandani untuk ditemukan dengan ditemukan dengan suaminya illa arsalat ilayya. Kecuali dia akan ngirim uang untuk meminjam pakaianku atau dirakku. Akhrajal Bukhari. Jadi di sini ada kutipan dari Fathul Bari, tuzha artinya tak nafu, sombong atau tatakab baru sombong. Zuhya yuzha bentuknya majhul, artinya masuk ke dalam dirinya az-zahu. Az-zahu artinya al-kibaru sombong. Tukoyan artinya tatazayyan, didandani atau berdandan di sifaf untuk ya karena menjadi pengantin. Ya, maka telah jadi budaya di masa di antara para perempuan sejak masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau ketemu mau di seorang pengantin itu ketika mau ditemukan dengan suaminya maka didandani. Dan supaya kemudian nampak dan di antara bentuk dandannya adalah pinjam pakaian yang lebih bagus. Pinjam kepada yang lain pakaian yang lebih bagus. Ibnu Jauzi rahimahullah taala mengatakan aradat Aisyah ingin annahum kanu awwalan. Pastinya dulu di awalnya mereka kaum muslimin berada dalam keadaan sempit. Bahkan syai' al-muhtaqar, maka sesuatu yang remeh dan murah menurut mereka idzaka ketika itu sangat besar nilainya. Dan dalam hadis ini kita jumpai pelajaran bahasanya pinjam pakaian untuk pengantin itu satu hal yang ma'mulun bihi. Sudah dipraktekkan oleh kaum muslimin sejak masa Nabi. Murahabun fihi satu hal yang disukai. Dan pinjam pakaian untuk pengantin itu tidaklah terhitung perbuatan yang jelek. Kemudian hadis ini menunjukkan ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketawaduan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, pakaian yang jelek, yang murah beliau pakai. Dan masalah ketawaduan Aisyah satu hal yang masyhur. Dan di sini kita jumpai hilm kalemnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha terhadap budak perempuannya, budaknya. Dan sikap lembut beliau fil mu'atabah untuk mencela budaknya atau menegur budaknya. Maka ketika budaknya itu diminta untuk memakai pakaian kiter yang murah, ya tidak mau. Sombong tidak mau, padahal dipakai di dalam rumah, bukan untuk keluar-keluar rumah. Tidak mau. Maka beliau tidak marah, padahal itu budaknya. Beliau tidak marah, tidak dibentak-bentak, tidak dimaki-maki. Kamu ini gaya, gini-gini, enggak. Maka ini menunjukkan hilm, sikap, sifat beliau yang kalam, tidak mudah emosi. Dan ini menunjukkan beliau lembut dalam menegur. Nah, tidak kemudian pakai caci maki, pakai menghardik, pakai bentak-bentak. Cuma pas ada tamu dikomentari, ini lu lihat ini. Ada budak saya suruh pakai pakaian kayak gini enggak mau. Padahal saya tuannya make. Wa itharuha bima indaha mal hajat ilaihi. Dan kita lihat di sini akhlak mulia Ibunda Aisyah, dia lebih mengutamakan budak perempuannya dalam harta yaitu pakaian yang dimiliki oleh Aisyah, padahal Aisyah membutuhkannya. Buktinya Aisyah memakainya. Namun aslinya pakaian itu dikasihkan kepada budak perempuannya, namun dia tidak mau. Ketika tidak mau dipakai oleh Aisyah, berarti Aisyah membutuhkannya. Pada asalnya mau dikasihkan. Kemudian di sini kita jumpai ketawaduan Aisyah, di mana dia mengambil safula atau suflah barang-barang kelas rendah dalam keadaan al-yasar, dalam keadaan kaya. Ma'amaka nama surun anha, dan ditambah bahasanya setelah satu hal yang masyhur tentang ibunda Aisyah minal jud, seorang wanita yang dermawan. Keadaannya keadaan yasar karena setelah Nabi wafat, terutama di masa Umar, semua istri Nabi itu mendapatkan subsidi dari negara. Subsidi dari negara yang itu sangat cukup. Untuk mau pakai pakaian yang bagus dan sebagainya mudah jika mau dari uang tersebut. Namun kebiasaan di Bunda Aisyah, subsidi dari negara atau pemberian dari negara itu malah dihabiskan untuk sedekah. Dihabiskan untuk sedekah. Nah, meskipun beliau biasa punya kelapangan rezeki karena adanya subsidi negara, beliau tetap kemudian tetap low profile, biasa saja, pakai pakaian yang tergolong kelas kelas rendah. Yang menjadi sisi pendalilan kenapa di sini diletakkan di sini masalah berdandan ketika jadi pengantin, jadi ada kalimat yang menunjukkan jadi kebiasaan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanat almar'atu tuqayyanu bil Madinah. Jadi masa Nabi sallallahu alaihi wasallam perempuan itu didandani ketika dia jadi pengantin. Kemudian kita masuk pada bab yang baru, bab yang ke-60. Bab di antara sifat wanita muslimah adalah taat suami. Allah Azza wa Jalla berfirman, ar-rijalu, para laki-laki yaitu suami adalah pemimpin, ala nisa, atas perempuan yaitu istri. Karena dua faktor, yang pertama bima fadallallahu ba'dahu ala ba'din. Karena karakter bawaan, karakter hal yang bersifat kodrati yang Allah unggulkan pada sebagian mereka yaitu laki-laki, ala ba'din pada sebagian yang lain yaitu perempuan, yaitu laki-laki lebih mengedepankan akal. Wa bima anfaqum min amwalihim, dan yang kedua dikarenakan suami itu menafkahinya, menafkahi istrinya dengan min amwal, dari hartanya. Fasalihatu, maka wanita yang salihah adalah qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ini yang jadi mahalus syahid. Adalah wanita wanita yang salihah adalah wanita-wanita yang tunduk, hafizatun lil ghaibi, wanita-wanita yang menjaga dirinya dan kehormatannya lil ghaibi ketika suaminya tidak ada di rumah. Bima hafizallah, karena Allah menjaganya. Walati, dan perempuan yang kalian khawatir, kalian para suami khawatir dia nuzus, membangkang, maka berilah nasihat. Wajurhunna fil madaji, tinggalkan mereka namun tetap di tempat tidur. Wadribuhun, dan boleh memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Fain ata'nakum, jika istri telah taat kepadamu. Maka ini menunjukkan bahasanya suami itu ditaati dan istri itu taat. Maka jika sudah taat, fala tabru alaihi nasabila, maka janganlah cari-cari jalan untuk menghukumnya. Innallaha kana aliyan kabira, jika ini dilakukan berarti ada suami yang sombong, merasa besar. Maka ingat bahasanya Allah adalah zat yang maha tinggi, kabiran, dan zat yang zat yang maha besar. Fasolihat aiminan nisa, wanita yang salihah itu qanitat yang taat. Tafsiran Ibnu Abbas dan ulama yang lain, yang dimaksud dengan qanitat muti'at li aswajihin, taat suami. At-Tabari rahimahullah ta'ala menjelaskan ayat ini dengan mengatakan muti'atun lillahi wa li aswajihin. Wanita salihah itu qanitat, artinya taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Tentu lebih luas penjelasan At-Tabari. Maka taat qanita, taat di sini mencakup taat kepada Allah, itu taat pada aturan-aturan agama, ya, aturan dari Allah dan Rasulnya, dan taat kepada suami. Ya, tentang wahjuruhunna fil madajik, kalau di al-mukhtasar fi tafsir artinya fahjuruhunna fil firashi, maka tinggalkanlah istri fil firas, di tempat tidur, bi ay walliha dhahrahu. Caranya suami ya tetap tidur bareng dengan istrinya, namun punggungnya dia berikan pada istrinya. Wala yujami'uha, dan tidak mengumpulinya sebagai bentuk hukuman. Ya Allah jadikan ini sebagai bentuk hukuman. Namun dalam dataran praktek ya, malah seringkali suaminya yang terhukum. Kecuali suami tersebut poligami, maka baru bisa wahjuruhunna itu sebagai hukuman. Ya, gak pernah dikumpuli 6 bulan atau bahkan lebih ya, misalnya. Ya tetap biasa, tidak ada kemudian ya, tetap ya ngobrol dan sebagainya, ya, tetap biasa. Ya, namun tidak dikumpuli. Wahjuruhunna fil madaji. Namun ini berlaku bisa jadi hukuman. Nah, syaratnya suaminya poligami. Jadi nanti ya pas ini kumpulnya kebutuhan biologis terpenuhi di giliran malam berikutnya. Kalau tidak, malah suaminya yang terhukum. Istrinya santai, yang suaminya yang mah bingung. Ya, kemudian hadis yang ke-253 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampaikan. Law kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin, seandainya aku boleh perintahkan seorang untuk bersujud kepada yang lain, niscaya akan aku perintahkan perempuan, yaitu istri, untuk bersujud kepada suaminya. Hadza hadisun hasanun, ini hadis derajatnya hasan. Dan yang dimaksud sujud di sini adalah sujud tahiyah, sujud penghormatan. Yang sujud penghormatan ini pernah dibolehkan di syariat Nabi terdahulu. Di syariatnya Ya'qub dan Yusuf ada dibenarkan sujud tahiyah, sujud penghormatan. Oleh karena itu anak-anaknya Ya'qub memberikan sujud penghormatan kepada Ya'qub sebagaimana Allah ceritakan di surat Yusuf. Namun ini terlarang dan dosa besar dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pengandaian yang tidak terjadi. Seandainya boleh, niscaya aku akan perintahkan. Kemudian dari Talak ibn Ali radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang suami memanggil istrinya lihajati, untuk hajat si suami, yaitu hajat biologis, maka adalah istri mendatanginya, wa in kanat ala tanur, meskipun istri tersebut posisinya ada di tungku atau kemudian di dapur. Hadza hadisun hasanun, ini adalah hadis yang derajatnya hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang perempuan itu ya, disiplin salat 5 waktu, puasa pada bulannya, wa hasanat, dan membentengi kemaluannya, wa ta'at ba'laha, dan taat kepada suaminya. Ya, perlu diketahui bahasanya ba'al itu lebih luas daripada zauj. Ba'al itu bisa maknanya adalah zauj, bisa nak maknanya sayyid, mencakup dua hal kata-kata ba'al itu. Bisa suami dan bisa tuan ya, untuk budak perempuan yang dikumpuli oleh tuannya. Maka jika dia, maka al-mar'atu di sini bisa artinya ya, bisa artinya istri, bisa artinya budak perempuan. Wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya atau tuannya. Takhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Hadza hadisun hasanun li ghairihi. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perempuan seperti apakah yang terbaik. Maka Nabi katakan, perempuan yang menyenangkan suaminya jika dipandang, taat jika dimintai tolong, diperintahkan, dan tidak menyelisih suaminya dalam perkara yang tidak disukai oleh suaminya, tentang dirinya atau harta suami. Ini hadis hasan li ghairihi. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, masnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sunya dunia itu adalah mata'un, ya, hal yang berisi hal-hal yang menyenangkan, dan sebaik-baik hal yang menyenangkan di dunia adalah al-mar'atu salihatu, wanita salihah. Diatkan oleh Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang suami itu memanggil dan meminta istrinya ila firasyi, untuk datang ke tempat tidur suami, fa'abat lantas dianggan, fa'abata lantas si suami itu menjalani malam itu dalam keadaan sangat marah kepada istrinya, maka malaikat melaknatnya sampai pagi tiba. Muttafaqun alaih. Kalimat pagi tiba, karena umumnya kebutuhan biologis itu disalurkan di malam hari, maka ada kalimat atatusbiha sampai pagi tiba. Wa fi riwayatin li muslimin, dalam salah satu riwayat Muslim, waladhi nafsi biyadihi, demi Allah zat yang nyawaku ada di tangannya, tidak ada seorang suami yang mengajak istrinya ila firasyiha, ke tempat tidurnya, lantas dia menolak permintaan suami, kecuali Allah zat yang ada di atas sana, sakhitan alaiha, marah kepadanya, sampai si suami ridha terhadap istrinya. Maka di riwayat muttafaqun alaih itu malaikat, kalau di riwayat Muslim alladzi fis sama', yaitu Allah. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, idza batatil mar'atu, jika seorang perempuan itu menjalani waktu malam meninggalkan tempat tidur suaminya karena tidak mau kumpul sama suaminya, maka para malaikat melaknatnya hatta tusbih, sampai pagi tiba. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah halal bagi seorang perempuan untuk puasa wa zawjuha syahidun, dan suaminya ada di rumah, illa bi'idnihi, kecuali dengan izin suaminya. Wa la ta'dana fi baitihi, dan tidak boleh seorang perempuan memberikan izin fi baitihi, berkenan dengan tempat tinggal suaminya, itu mengasih izin orang untuk masuk, illa bi'idnihi, kecuali seizin suaminya terlebih dahulu. Wa ma anfaqat min nafaqatin bighairi amrihi, dan jika seorang istri berinfak, ya, pakai uang nafkah dari suami, min ghairi amrihi, tanpa perintah dari suami, fa innahu yu'adda ilaihi, maka diberikan kepada suami satruhu, setengah pahalanya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka dalam hadis ini terdapat tiga hukum seputar suami istri. Ini hadis ini diberi judul bab oleh Al-Bukhari dalam sahihnya, dalam judul bab letak danul mar'atu fi baiti zawjiha li ahadin, seorang perempuan tidaklah memberikan izin untuk masuk ke rumah suaminya li ahadin, bagi siapapun, illa bi'idnihi, kecuali dengan seizin suami. Siapapun di sini termasuk keluarganya istri. Termasuk keluarganya istri. Oleh karena itu Ibnu Hajar di Fathul Bari mengatakan, hadis ini adalah dalil Bantahan untuk Malikiyah. Malikiyah punya pendapat taswiji dukhulil ab wa nahwihi, bolehnya istri memasukkan ayahnya atau yang lain, masuk ke, boleh seorang ayah dan yang lain masuk ke rumah anak perempuannya, yang itu adalah rumah suaminya, bighair idni zaujiha, meskipun tanpa izin si suami. Maka kalau Malikiyah punya pendapat, boleh bapaknya istri atau kakaknya atau yang lain masuk ke tempat tinggal anak perempuannya yang bersama suaminya, meskipun tanpa izin suami. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini sanggahan untuk itu, sanggahan untuk pendapat ini. Dan alasan Malikiyah membolehkan karena itu silaturahim. Ini alasannya adalah alasan silaturahim. Sanggahan balik dari jumhur, silaturahim hanyalah dianjurkan manakala itu sesuatu yang dimiliki oleh orang yang mau melakukan silaturahim. Dan melakukan tindakan di rumah suami itu satu hal yang tidak dimiliki oleh istri kecuali dengan seizin suami. Maka sebagaimana tidak bisa kemudian menjalin silaturahim pakai harta kecuali harta suami kecuali izin suami, maka demikian juga masalah dukhulul bait, masuk ke dalam rumah. Maka ada tiga kandungan hukum dalam hadis ini. Yang pertama, yang semuanya berkenaan dengan hak suami. Istri tidak boleh puasa dalam keadaan suami ada di rumah illa bi'idnihi, kecuali seizin suaminya. Tentu kecuali di sini tentu dikecualikan, boleh puasa tanpa izin dikecualikan dua hal. Yang pertama, Ramadan, hari-hari Ramadan, karena ini adalah fardu ain. Maka istri di saat Ramadan puasa, tinggal puasa, tidak perlu izin suami. Demikian juga yang kedua, wa kadza fi ghairi Ramadan al wajib, puasa wajib non Ramadan idza tadiqul waqt, jika waktunya sudah mepet. Maka terkecualikan dalam hal ini misalnya qada Ramadan yang sudah mepet, punya utang 5 hari dan Syaban tinggal 5 hari. Maka boleh puasa tanpa izin suami. Tapi kalau qada, meskipun suami ada di rumah, namun kalau waktu qadanya itu masih longgar, waktu qadanya itu masih longgar, maka pakai izin suami. Dan seandainya nekat, maka yang dilakukan oleh istri hukumnya haram. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari, wa dalat riwayatul bab, hadis ini menunjukkan ala tahrimi saum, haramnya puasa itu bagi si istri, wa qaulul jumhur, yang mengatakan haram adalah jumhur ulama. An-Nawawi mengatakan di Sarah Muhadzab, sebagian Syafi'iyah mengatakan makruh, namun yang benar adalah yang pertama, yaitu hukumnya haram. Kal Nawawi mengatakan seadanya perempuan tersebut berpuasa tanpa izin suaminya, sah puasanya, sah, namun dia dosa. Namun dia dosa. Wa amru qabuli, apakah itu berpahala diterima oleh Allah dan berpahala ataukah tidak, itu ilallahi, terserah kembali kepada Allah. Sebab kenapa ini haram, karena suami punya hak untuk istimta, untuk ngajak hubungan biologis dengan istrinya di setiap waktu. dan haknya ini, hak suami ini wajib untuk segera dipenuhi. Fala yafawitu, maka tidak boleh dihilangkan dengan mengerjakan ibadah sunnah. Tidak pula dengan mengerjakan ibadah wajib ala tarohi yang masih bisa nanti-nanti dikerjakan. Namun kalau suami tidak ada di rumah safar, maka boleh puasa sunnah tanpa ngomong dengan suami. Kata Ibnu Hajar, wa fi ma'nal ghaibah, termasuk tidak ada di rumah adalah manakala suami ada di rumah namun sakit. Namun tidak semua sakit bihaitsu la yastati'ul jima'ah, sakit yang tidak memungkinkan baginya untuk jima'. Kemudian yang kedua, masalah tidak boleh mengizinkan mengizinkan seseorang untuk datang ke rumah kecuali dengan izin suami. Dan hadis ini berkenaan dengan yang dimaksud tidak boleh mengizinkan untuk masuk ke rumah ini tanpa izin suami padahal suami ada, ataupun suami tidak ada, maka tidak boleh mengizinkan kecuali dengan izin suami. Ini hadis ini konteksnya adalah fima yata'allaqu bidukhuli 'alaiha, masuk ke rumah untuk bertamu ketemu dengan istri. Ya, gimana kalau masuk ke rumah bukan untuk bertamu? Ini bukan untuk bertamu, boleh jadi tukang yang mau dandan apa gitu. Ini masuk ke rumah untuk ngantar gas atau enggak bertamu, cuma untuk satu keperluan. Maka kalau konteks hadis ini itu untuk ad-dukhul 'alaiha, masuk untuk bertamu. Amma mutlaqu, gimana kalau sekedar masuk? Ibnu Hajar mengatakan amma mutlaqu dukhulil bait, adapun semata-mata masuk rumah. Bi anta dana li shakhsin fi dukhuli mawdi'in min huquqiddah, dengan seorang perempuan mengizinkan seseorang untuk masuk di satu tempat di rumah. Ini boleh jadi mau ngecek meteran atau mau apa, yang itu posisinya di dalam rumah. Alati hiya fiha, yang di tempat tersebut istri itu ada di dalamnya. Alau ila darin munfaridin ansakniha. Ini فَالَّذِي يَذَرُوا أَنَّهُ مُلْتَحَقٌ بِالْأَوَّلِ. Maka kata Ibnu Hajar, أَلَّذِي يَذَرُوا, kemungkinan yang lebih mendekati sama. Kemungkinan yang lebih mendekati sama. Itu pun harus dengan izin suami. Namun An-Nawawi menjelaskan, وَمَحْمُلٌ عَلَى مَا لَمْ تَعْلَمْ رِضَى الزَّوْجِ بِهِ. Ya, tidak boleh kemudian ini dimaknai kata An-Nawawi untuk manakala istri tidak tahu apakah suaminya ridho ataukah tidak. Wa amma law alimat ridha zauji, masih kata An-Nawawi, namun jika istri itu tahu suami itu longgar, tidak apa-apa. Ridho dan mengizinkan, fala haraja 'alaiha, tidak mengapa baginya mengizinkannya. Contohnya mengizinkan tamu untuk duduk di teras. Kaman carat adatuhu, semacam seorang suami punya kebiasaan. Bi'idkhali daifan, ketika ada masuk, maka ketika ada tamu, maka tamu dipersilahkan untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Dan suami kebetulan masih ada di luar rumah karena satu keperluan. Dan biasanya tamunya suami dipersilakan untuk duduk di situ. Maka dipersilakan untuk duduk di satu tempat yang telah disediakan, misalnya teras rumah, biasa suami nemui tamunya di situ. Baik suami itu ada di rumah ataukah posisinya tidak ada di rumah. Fala yaftakir idkhaluhum ila idzin khasin lidzalik. Maka tidak perlu ada izin khusus untuk demikian. Karena dia telah tahu tradisi dan kebiasaan suaminya. Ada tamu mau ketemu suami, biasanya disuruh di situ nunggu dulu. Ini pas suaminya lagi ngantar anak sebentar atau lagi ke warung sebentar untuk satu keperluan, maka istri boleh langsung mempersilahkan. Silahkan ditunggu dulu. Silahkan ditunggu, silahkan duduk. Itu rincian dari An-Nawawi. Ila bi'idznihi, tidak boleh mengizinkan kecuali seizin suami, yaitu izin yang gamblang. Nah, apakah kemudian sekedar indikator itu bisa menggantikan izin yang gamblang? Fihi nudhir, maka kata Ibnu Hajar, ya perlu ditelaah lebih lanjut. Kemudian tidaklah seorang istri berinfak bersedekah tanpa perintah dari suaminya, maka pahalanya itu separuhnya untuk suami. Yu'adda ilaihi, maka diserahkan untuk suami separuhnya, yaitu separuh pahalanya. Wal murad nisful ajri. Kata Ibnu Hajar di Fathul Bari, yang dimaksudkan adalah setengah pahala. Nah, kenapa suami setengah dan istrinya setengah ketika tanpa ada izin khusus? Ya, maka jawabannya setengah itu untuk suami, likauni al-asli fiktisya bihi. Karena asalnya harta tersebut hasil dari jerih payah suami. Dan dikarenakan suami itu mendapatkan pahala atas nafkah yang dia berikan kepada istrinya. Kemudian setengah lagi untuk istri, walil mar'ati likauni minan nafaqah allati takhtassu biha. Karena itu adalah uang nafkah yang memang khusus diperuntukkan untuk si istri. Namun kemudian, namun hadis ini dijelaskan pakai hadis yang lain. Di hadis yang lain disampaikan, idza anfaqat al-mar'atu min tu'ami baitiha. Jika seorang istri itu infak atau sedekah pakai makanan di rumah suaminya, yang itu tidak merusak. Maka kalau di riwayat yang lain disebutkan makanan, maka kata-kata makanan itu isyarat annahu qadrun, bahasanya infak atau sedekah tersebut adalah satu kadar yang diketahui ridho suami dengannya fil adah, pada biasanya. Maka yang dimaksud dengan infak di sini, infak bukan dalam nilai yang besar, tapi infak yang tidak ngomong, cuma itu kadarnya kadarnya sepele, kecil, yang umumnya suami itu longgar. Maka sebagaimana dilihat yang lain, makanan. Qal wa nubbiha bi ta'am, kata-kata makanan itu untuk menunjukkan bahasa yang dimaksudkan adalah harta yang biasanya suami itu bersifat lapang badannya. Sehingga yang disebut makanan, makanan di sini mengisyaratkan kalau itu nilainya kecil. Kenapa? Bikhilafin naqdain, lain hanya dengan duit. Infak makanan sama infak duit beda. Infak makanan boleh jadi makanan matang, apa roti atau apa, lebih longgar. Dibandingkan hati suami bisa dipastikan lebih longgar daripada duit. Ini makanan ini gak kemakan atau apa, maka dikasihkan. Gak ngomong sama suami. Bikhilafin naqdain, lain hanya kalau itu duit. fi haqqi katsir minan nasi wa katsir minal ahwal, seringkali tidak longgar. Seringkali tidak longgar menurut banyak orang dan dalam banyak keadaan. Maka berarti catatannya, maka atau penjelasan lebih apa, penjelasan tambahannya ini berlaku untuk hal-hal yang kecil yang secara umum suami itu longgar. Sebagian dalam riwayat yang menyebutkan makanan, karena banyak suami itu lebih longgar manakala istri itu infak atau sedekah makanan dibandingkan duit. Aduh, nanti pertimbangannya lain. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.